Guys, hari ini saya Sri Aji Swaka biar video bareng Nisa Rizky. Saksikan aja vlog musik kita, semoga kalian suka. Dan jangan lupa buat bantu subscribe akun channel YouTube kita di Musisi Jogja Project dan Sri Swaka Channel. Oke. Semoga kalian suka. Mulyono. Kamu milih apa? Bukan ini. Ulangin. Dulu kita masih remaja. Thank you.